نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ سعدي رحمه الله ومنها خيار تدليس dan diantaranya, diantara macam-macam khiyar atau diantara asbab syar'iyah yang dengannya akhdul bay' tidak bersifat lazim adalah adanya khiyar tadlis. Dan ini merupakan an-naw'ur rabi', macam yang keempat daripada anwa'ul khiyar. Adapun yang lainnya telah kita sebutkan ya, pada pertemuan sebelumnya. Hanya kita sebutkan ini pembahasan karena sempat tertinggal kemarin, tidak terbaca. Baik, at-tadlis itu terambil dari kalimat ad-dalsah. Ad-dalsah yakni ad-dulmah, kegelapan. Dan yang dimaksudkan dengan tadlis di sini adalah idharul ma'qud alaihi bisuratin laisa huwa alaiha fil waqi'. Menampakkan barang yang dijadikan transaksi dengan gambaran tidak sebagaimana kenyataannya. Dan di sini Syekh As-Sa'di memberikan contoh bi'an yudal bisa al-ba'i ala al-mushtari ma yajidu bihi tsaman. Kata sriatin laban. Dengan seseorang penjual, dia mentadlis, mensamarkan, menggelapkan. Ini membuat samar, menampilkan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana kenyataannya. Ala al-mushtari, kepada konsumen, kepada pembeli. Yaitu menampakkan si pembeli, si penjual ini barang dagangannya dengan tampilan yang bagus, sehingga seorang pembeli mustari dia menyangka bahwasanya barang tersebut sesuai dengan zahirnya. Kalimat mayajidu bihi tsaman yang menyebabkan nilai daripada barang tersebut bertambah. Jadi yang menjadikan nilai barang tersebut kemudian lebih daripada harga yang semestinya adalah tampilan tersebut. Si pembeli dia berniat membeli karena tampilan tersebut, tampilan yang bagus. Sehingga tampilan yang merupakan polesan tadi itu menjadi sebab bertambahnya nilai satu barang. Ini yang disebut dengan khiyar tadlis, orang tertipu karena tampilannya. Kemudian beliau memberikan contoh ka tasriatil laban fi tar'i bahimatil an'am. seperti tasriyatul ladan. Tasriyah. Tasriyah itu artinya apa istilahnya? Menahan daripada susu pada ambing susu binatang dengan cara tidak diperah selama beberapa hari atau sengaja diikat bagian tersebut sehingga terkumpul susu pada ambingnya. Maka kemudian di saat binatang tersebut dijual, tampak tampilan bahwasannya binatang tersebut bisa berupa kambing, bisa berupa sapi, bisa berupa unta, betina, memiliki penghasilan susu yang banyak, ya. Menghasilkan susu yang banyak. Ini tampilan daripada zahirnya demikian. Dan di saat nanti kemudian diperah dan kempis ambing susunya tidak kemudian terus berisi sebagaimana yang diharapkan, maka sang pembeli merasa tertipu dan terugikan dengan hal tersebut. Maka yang seperti ini masuk dalam khiyar at-tadlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis dikeluarkan oleh Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Juga dikenalkan oleh Muslim. La tusarru al-ibil wal-ghanam. Jangan kalian melakukan tasriyah. Ya, ini membiarkan selama beberapa hari tidak diperah susunya dengan sengaja atau bagian ambing susu tersebut diikat sehingga terkumpul susu pada ambingnya. Rasul menyatakan la tusurru al-ibil wal ghanam. Kalimat al-ibil wal ghanam ini merupakan contoh saja, bukan hanya berlaku pada dua binatang ini saja. Masuk di dalamnya adalah al-bakar, sapi. Dan larangan di sini memberikan makna tahrim, yakni haram hukumnya. Kemudian beliau menyatakan famanittaha, barang siapa yang terlanjur membelinya ba'du setelah itu bahwa bihyar an-nadharain, maka dia mendapatkan hak khiyar dari dua opsi ba'da an yahlubaha, setelah dia jadi si pembeli tadi memerahnya, memerah susunya. Kenapa setelah memerahnya? Ya karena ketahuannya adalah setelah diperah. Sebelum diperah ya tentunya tampilannya masih tampilan yang bagus, ya. Tampilannya masih tampilan yang bagus, sehingga belum bisa diketahui apakah ini terjadi tadlis badannya atau tidak. Apa dua opsi tersebut? Insya'a amsakaha, kalau dia mau dia boleh tetap yakni memilikinya, artinya menganggap jual belinya telah sah dan telah berlaku dan bersifat mengikat. Wa insya'arudaha, dan kalau dia mau dia boleh untuk mengembalikannya. Ini yang disebut dengan khiyarut tadlis. Dia mengembalikan kepada si penjual setelah air susunya diperah. Dan siar tadlis ini hanya berlaku sepihak, yakni pada si pembeli, karena yang termadharati adalah si pembeli. berbeda dengan niat tertulis. Apa niat majlis misalnya? Tiap sana ini berlaku dari dua belah pihak. Adapun ini, ia mutadlis hanya berlaku pada si pembeli. Kemudian beliau menyatakan wasa'an min tamrin, disertai dengan membawa satu sok tamar. Satu sok, yakni 4 mut daripada tamar. Ukuran kurang lebih 3 kg. Satu sok ini merupakan apa namanya, dispensasi atau apa begitu, sebagai nilai susu yang diambil oleh si pembeli. Karena susu tersebut tentunya kalau dikembalikan kambingnya ataupun binatangnya menjadi milik daripada si pembeli, apa si penjual, tentunya sudah dimanfaatkan oleh si pembeli. Maka yang dikembalikan adalah dengan satu sok tamar. Dan di dalam lafaz yang lain, yakni dalam riwayat Muslim, bahwa bil khiyar salat ta'ayyam, dia memiliki hak khiyar selama 3 hari. Jadi maksudnya bahwasanya si pembeli dia memiliki hak khiyar tersebut, khiyar tadlis, ya, untuk dia memilih apakah diberlakukan transaksi jual belinya sehingga sah sudah berlaku dan bersifat meningkat masing-masing pihak, ataukah dia akan mengembalikan ini jarak temponya adalah 3 hari. Apabila telah lewat 3 hari dan dia tidak mengembalikannya, maka telah berlaku hukum transaksi tersebut dan tidak lagi si pembeli memiliki hak khiyar. Ini gambaran daripada khiyar tadlis. Terbayangkan dalam kasus bai'ut tasriyah. Dan itu pun juga contoh saja. Di antara yang dicontohkan oleh para ulama yang lainnya, di antara bentuk daripada khiyar tadlis adalah pada masa dulu tentunya, di masa Rasulullah SAW dan di masa-masa awal Islam di mana masih ada perbudakan dan jual beli budak, menjual budak perempuan misalnya yang rambutnya sudah putih sebetulnya tetapi disemir hitam sehingga tampilannya kelihatan masih muda. Kalau sekarang sudah ada operasi plastik. Nah, sekarang ini apa? Zaman dahulu belum ada operasi plastik. Tapi semir sudah ada. Di semir hitam. Kemudian dijual. Setelah laku ternyata ketahuan bahwasannya rambutnya kok yang tumbuh setelahnya putih. Maka yang seperti ini berlaku hanya rupa tulis. Demikian pula baju, misalnya baju ini baju bekas walaupun masih bagus, tapi bajunya baju bekas, kemudian dia lipat, dia masukkan ke dalam kresek, dia anggap dia jual sebagai baju baru. Ini juga demikian masuk dalam yang tertulis. Dan yang dikhawatirkan pula adalah kalau sekarang mungkin mobil gitu ya, mobil. Tapi kalau mobil akan ketahuan dari sisi apa tahun pembuatannya, walaupun dibuat sedemikian rupa bagusnya ya akan tetap akan ketahuan dari sisi tahun berapa kan begitu, akan ketahuan. Mobil tahun 90 atau bahkan tahun sebelum itu bisa dibuat menjadi tampilan yang baru casingnya, meskipun mesinnya dan sebagainya tetap tidak bisa ditipu. Tahun pembuatannya akan ketahuan di sana. Demikian gambaran daripada khiyarul iblis. Adapun khiyarul aib sudah kita bahas insyaallah pada pertemuan yang telah lalu. Kemudian khiyar istilahul mutabayyi'ain ini juga telah kita bahas. Kemudian masalah iqalah juga sudah, iya betul. Iqalah sudah. Sudah. Yang membawa kita kemarin pada pelajaran kita kemarin sebelumnya. Ya? Iqalah? Belum. Yang lain sudah ya, betul ya. Yang penjualnya termasuk dosa ataukah tidak? Di sampingnya kata Nabi Rasulullah SAW, la tusorru, jangan kalian melakukan tasriyah. Dan dengan itu para ulama mengatakan bahwa hukum tasriyah adalah haram. Semua perbuatannya perbuatan yang haram. Dan karena melakukan keharaman, maka dia terjatuh ke dalam dosa. Hukumnya haram. Dan itu merupakan perbuatan dosa. Walaupun kemudian si pembeli menyatakan sudah terlanjur misalnya, ya itu urusannya nanti masih panjang di akhirat. Karena dia terzalimi bukan karena merelakan, tetapi karena mungkin hal-hal yang lain gak ingin ribut dan sebagainya. Berbeda di masa di saat hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Islam yang dijalankan oleh pemerintah, ya tentunya hal tersebut dengan sangat mudah bisa diurus dan diusut. Adapun sekarang ini ya tidak ada hukum tasbih dan sebagainya dalam masalah-masalah perundang-undangan yang ada. Wallahu a'lam. Al-muhim perkara tersebut harus dihindari. Tasbih dan yang semisalnya tadi dalam jual beli. Karena perkara-perkara tersebut akan membawa dampak yang sangat buruk, terkhusus dampak dalam muamalah sesama kaum muslimin. Sedangkan ukhuwah imaniyah ini merupakan prinsip yang agung di dalam Islam yang begitu sangat dijaga. Ya, perkara-perkara banyak sekali di dalam Islam ini diatur sedemikian rupa dan sedemikian rinci dalam rangka menjaga hubungan antara kaum muslimin satu dengan yang lain. Sifat orang-orang yang beriman satu dengan yang lain adalah ruhamau bainahum, saling kasih sayang di antara mereka. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dhan, seperti bangunan yang saling menguatkan dan seterusnya. Ya, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman itu ikhwah. Fa aslihu bain akhwaikum, sehingga banyak perkara diatur di dalam ahkam muamalah, hukum-hukum muamalah termasuk dalam buyu seperti ini, dalam rangka menjaga hadzal asl al-azim, menjaga asal yang sangat agung ini. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kita masuk kepada ucapan mu'allif berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu aqala Allah atarata. Barang siapa yang memberikan hak iqalah, yakni menyetujui pembatalan akad. Itu iqalah. Musliman kepada seorang muslim, bai'atahu dalam jual belinya. Jual beli sekali lagi, asalnya jual beli itu bersifat mengikat, minal uqud al-lazimah, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal, termasuk daripada transaksi-transaksi yang bersifat mengikat. Artinya apa? Artinya tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Kalau terjadi akad, maka bersifat mengikat satu dengan yang lain. Terjadi perpindahan kepemilikan. Barang si penjual menjadi milik pembeli dan harta si pembeli menjadi milik si penjual. Dan selesai sudah. Kecuali ada keadaan-keadaan. Semisal, ya majelis, masih dalam majelis. Kemudian siap syarat adanya surut di antara satu dengan yang lain, antara pihak penjual dengan pembeli. Adanya tajlis, adanya haid, ya. Adanya goben. Ikhtilaf mutabayyi'ain. Nah, itu di antara khilaf-khilaf yang terjadi apa? Khiyar-khiyar, ya. Perkara-perkara yang dengannya menjadikan ada khiyar. Nah, sekarang kasusnya adalah tidak ada khiyar sama sekali. Tidak ada syarat, tidak ada goben, tidak ada haid, tidak ada tajlis. Terjadi sudah akad jual beli dan masing-masing telah berpisah. Nah, ini kasusnya. Ternyata si pembeli setelah sampai di rumah, barang yang dia beli tadi ternyata sudah ada. Loh, saya ternyata sudah memiliki loh barang ini. Ini tidak bermanfaat ini barang ini. Nah, dia tidak mengembalikan. Secara asal tidak boleh. Ya kan, artinya si penjual berhak dia mengatakan ini sudah terjadi, sudah apa jual beli sudah selesai, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, di saat kemudian seseorang mengembalikan barang tersebut, kemudian si penjual mengatakan ya tidak apa-apa karena memang sudah di rumah sudah ada, tidak apa-apa, nanti di sini juga masih bisa terjual, tidak apa-apa mas, saya kembalikan uang kamu, misalnya uang anda saya kembalikan. Nah, ini namanya iqalah, memberikan iqalah, yakni pembatalan transaksi kepada seorang muslim. Ini memberikan keluasan, dan ini hak iqalah bisa terjadi pada pihak penjual, bisa terjadi pada pihak pembeli. Misal pada pihak penjual, dia menjual sesuatu untuk satu kebutuhan dia. Satu itu misalnya motor misalnya, dia jual. Ya. Setelah terjadi akad jual beli selesai, ya, dan terjadi perpindahan kepemilikan, ternyata si penjual tadi yang menjual motornya karena terpaksa, dia mendapatkan rezeki untuk bisa menutup hajatnya. Sedangkan motor itu sesuatu yang sangat dia butuhkan. Maka dia menemui daripada si pembeli, dia menjelaskan keadaannya. Ya, dia paham bahwa itu tidak lagi bisa untuk kemudian ditarik lagi, tetapi mungkin kalau dia mau berbuat baik, mengembalikan transaksi tadi tidak jadi, dibatalkan. Mau apa tidak? Kalau si pembeli mengatakan ya sudah tidak apa-apa ini kamu butuhkan, ya, asal memang demikian, kamu boleh kembalikan uang saya, barang kamu saya kembalikan. Maka ini namanya iqalah. Allah menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, man aqala musliman bai'atahu, orang yang kemudian menyetujui pembatalan akad terjadi yang sudah terjadi kepada seorang muslim, aqala Allah aqarata, maka Allah akan membatalkan, karena iqalah itu artinya adalah pembatalan. Maka Allah akan membatalkan aqarata, yakni dzunuban, dosa-dosa. Amalan yang kecil dan tidak terugikan, tetapi pahalanya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar. Dan di dalam hal ini tentunya menjadi faedah bagi kita dalam masalah muamalah untuk kita senantiasa bermudah-mudah kepada saudara kita muslim. Jangan mempersulitnya. Jangan mempersulitnya. Dan kita juga bisa berdakwah dengan cara-cara tersebut. Memberikan kemudahan-kemudahan kepada saudaranya muslim. Iqalah ini adalah pasah. Pasah itu artinya pembatalan, bukan jual beli apa istilahnya dengan angkot yang baru. Karena di situ ada khilaf dengan para ulama, apakah ikhlas itu kemudian terjadi angkot yang kedua ataukah tidak. Yang benar tidak. Jadi di, apa namanya seperti ikhlas karena itu adalah fasakh. Pembatalan daripada angkot. Ini yang roti dari pendapat-pendapat para ulama. Jadi ikhwan fillah jazakumullah, kita bisa berdakwah ataupun kita bisa berbuat baik kepada sesama, kepada kaum muslimin, ya, dengan banyak majal, banyak cara, ya, banyak kesempatan. Di antaranya kalau seorang penjual dia bisa berbuat baik dengan cara seperti itu. Kalau dia menjadi seorang konsumen, pembeli, ya, jangan kemudian meributkan perkara yang sepele, hanya masalah 50-100 tetes, kemudian harus tawar-menawar sampai. Nah, perlu yang seperti itu. Katakanlah 500.000, kita bermudah-mudah misalnya. Orang akan senang dengan kita, oh itu Pak Bulan atau Mas Bulan, kalau beli mudah dia. Pasar-pasar kita ini, Masya Allah, ini pasar kita ini masih sangat murah-murah sekali. Coba antum datang ke, ya misalnya, kota-kota besar yang lain, itu sudah geleng-geleng kepala harga itu. Di sini kangkung satu ikat besar begitu hanya 1.000. Ya, iya apa enggak? 1.000. Bahkan kalau kita beli 3 cuma 2.000. 2.000 3 ikat besar seperti ini. 2 hari enggak habis. Ini kalau kota-kota besar seperti Jogja misalnya itu bisa satu ikatnya 5.000. Satu ikat 5.000. Sehingga itu tadi karena kebiasaan kita itu tadi suka nawar, suka istilahnya asik kalau bisa tawar-tawaran begitu. Kita lihat dari sisi yang lain, dari sisi dakwah kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Berapa bu? Ya tidak mesti beliau mengatakan ini harganya 1.000 mas, sudah saya beli 2.000 bu. Ya tidak mesti seperti itu maksudnya. Sesuaikan dengan harga itu sudah merupakan dakwah. Itu sudah merupakan dakwah. Masya Allah. Baik. Dan ternyata di dalam syariat ada pembahasannya. Ini kemudahan-kemudahan orang yang memberikan kemudahan kepada saudaranya, mesti Allah akan memberikan kemudahan kepada dia pada hari kiamat. Baik, kemudian masih ada, masih tersisa beberapa waktu, kita masuk pada bab berikutnya. Qala rahimahullah, bab salam. Bab yakni jual beli salam. Jual beli sistem inden. Jual beli sistem inden. Ini sistem, ya ini apa istilahnya pesan, pesan barang. Maka sistem inden seperti ini ada dibahas di dalam syariat kita dan sangat rinci pembahasannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan sebagainya. Salam itu secara bahasa artinya adalah al-i'ta'. Ini memberi, memberikan. Sama dengan salam. Misalnya, fulan aslama qalba lil khayyat. Fulan menyerahkan. Aslama artinya adalah menyerahkan kain kepada penjahit. Menyerahkan, memberikan kepada dia. Kenapa jual beli ini disebut bai'us salam? Karena si pembeli dia menyerahkan uang terlebih dahulu, ya, yakni senilai dengan harga yang dia pesan di dalam majelis akad, di dalam tempat transaksi. Juga disebut dengan bai'us salam. Kenapa? Karena pembayaran di muka. Yang ini telah lewat salam. Ini sesuatu yang sudah lewat pembayarannya, sesuatu yang telah lewat akad transaksinya, sedangkan barangnya masih belum, nanti menyusul. Maka ini adalah bai'us salam, bai' yang sudah salam, sudah lewat. Ini disebut demikian. Kenapa? Karena memang harus terjadi akad di muka dengan pembayaran kontan. Para ulama memberikan definisi daripada bai'us salam. Yani abdun ala mausufin fir dhimmah mu'ajjalun bi thamanin maqbudin fi majlisil aqdi. Ana ulangi, definisi daripada bai'us salam adalah abdun, transaksi, ala mausufin, terhadap barang yang memiliki kriteria, sesuatu yang disifati. Fidhimah, yang di dalam tanggungan, yang berada dalam tanggungan penjual. Mu'ajjalun, yang ditangguhkan, yakni barangnya. Bithamanin makbudin, dengan pembayaran makbud yang dipegang, ini yang diserahkan, di majlisil ahdi, pada majlis transaksi. Jadi ini definisi yang sangat jelas sekali. Bai'us salam adalah transaksi terhadap barang yang memiliki spesifikasi, kriteria yang jelas, dan menjadi tanggungan pihak penjual yang diamanai. Jadi barangnya memang belum ada, menjadi tanggungan. Yang ditangguhkan barangnya, mu'ajjal, dengan pembayaran kontan di muka pada majlis transaksi. Dan bai'us salam ini ada beberapa rukun, ada 3 rukun padanya. Rukun yang pertama adalah ashighah. Ashighah. Ya, ini kalimat yang digunakan di saat transaksi yang merupakan terdiri dari kalimat ijab wal qabul. Ijab wal qabul. Ijab dari si pemesan, qabul dari si penjual. Dan terjadi apa istilahnya, ijab qabul tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Nanti syarat-syaratnya akan disebutkan sendiri, ada banyak syarat yang harus terpenuhi. Kemudian rukun yang kedua adalah al-aqidah, dua orang yang bertransaksi. Ini pihak pengindek dan pihak penjual yang dipasrahkan. Kemudian yang ketiga adalah al-mahal. Al-mahal maksudnya di sini adalah rasul mal, yakni pembayaran uang kontan, dan al-musallam fi, barang yang diserahkan. Sudah ada ijab qabul di muka, maka sudah terpenuhi satu syarat. Kemudian dua orang yang bertransaksi di majelis akad terpenuhi dua syarat. Apa? Dua rukun. Terpenuhi dua rukun. Kemudian yang ketiga, pembayaran kontan dan apa namanya, barang yang kemudian diserahkan pada waktu yang telah ditentukan. Sehingga dengan ketiganya ini terpenuhi, maka terpenuhi daripada bai'us salam. Dan hukum daripada bai'us salam ini terdapat di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW, dan bahkan telah sepakat para ulama seluruhnya akan kebolehan bai'us salam. Ataupun di dalam Al-Quran, maka berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian saling berhutang dengan satu hutang pada ajalin musamma, pada waktu yang tertentu, maka catatlah. Ibnu Abbas mengatakan, ushidu anna salaf al-madmun ila ajal ila ajal musamma fathallahu Allah fi kitabih wa adinahi. Aku bersaksikan bahwasanya as-salaf, yakni bai'u salaf atau bai'u salam, al-madmun ila ajal musamma, yang menjadikan, yang dijamin, ini diberikan, dijadikan tanggungan sampai pada waktu tertentu, ini telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'an, wa adzina fihi, dan telah diizinkan. Suma qara'a hadzal ayat, kemudian nambah juga ayat ini. Adapun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan disebutkan hadisnya ya, oleh Asy-Syaikh. Kita sebutkan di sini di muka, nanti ya, pada pertemuan berikutnya masih kita akan ulang lagi insyaallah. Hadis Ibn Abbas. Man aslafa, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aslafa fi syai'in fa yuslif fi kaifin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya dia memesan dalam takaran tertentu, dalam timbangan tertentu, sampai pada waktu tertentu. Dan ini nanti menjadi syarat dalam jual beli salam. Menjadi syarat dalam jual beli salam. Ya, ini definisi ataupun kriteria barang yang harus jelas. Jelas di sini dari sisi jenisnya, macamnya, dan sebagainya, nanti akan ada pembahasan. Kemudian dari sisi waktunya, ya, waktunya juga harus ditentukan, tidak ada yang maklum. Kemudian dengan kontan dibayar di muka, tidak boleh apa namanya dicicil, tidak boleh. Ini uang mukanya, ini DP-nya, tidak boleh yang seperti ini. Ya, kalau ini BO dain bidain, ini sudah hutang, ya, dengan dibayar dengan hutang pula, maka yang seperti ini tidak boleh. Harus dengan kontan, dibayar dengan kontan di muka. Wallahu ta'ala alam biswab, nabtadi ilahuna, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanallah. Thank you.